semua langkah kakimu. Dan berharap bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu. Hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu. Sakitnya, betapa perinya hatiku selalu dirimu tak menganggapku ada. Betapa sakit.